Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih dalam penjelasan dari pembatal Islam yang ke-7 dalam masalah sihir dan tukang sihir dan orang yang bertanya kepada tukang sihir dan juga orang yang membenarkan jawaban dari tukang sihir tentang mengklaim mengetahui ilmu gaib, bagaimana hukumnya. Sini dirinci oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala sebagaimana yang akan kita lalui penjelasan beliau dalam lembaran-lembaran ini. Qala sa'il kufrun akbaru, seorang yang bertanya melanjutkan pertanyaannya atau perkataannya, apakah kufur akbar, yakni kufur yang mengeluarkan dari agama, itu kufur akbar? Sewan beliau rahimahullah ta'ala, na'am, fa'ajaba na'am, hada zahir, ini zahirnya. Zahir dari mana? Zahir dari apa? Fakat kafara bima unzila ala Muhammad. Kalimat kufur yang tersebutkan dalam hadis ini ketika disebut secara mutlak maka mengarah kepada kufur al-akbar. Kenapa demikian? Karena faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan atas Muhammad, yaitu berupa wahyu. Karena mengkufuri dengan apa yang diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu wahyu, maka hukumnya kufur al-akbar. Itu yang zahir. Dan keluar daripada zahir membutuhkan dalil. Maka kalau itu beliau mengatakan hadza zahir, ini yang zahir. Yaitu kufur akbar, kekufuran-kufur yang mengeluarkan dari agama. Yakni orang yang datang kepada tukang sihir atau tukang ramal kemudian bertanya tentang sesuatu kemudian membenarkannya, yakni perkara yang keterkaitannya dengan ilmu gaib, dengan mengklaim ilmu gaib. Ini yang dijelaskan atau yang dikaitkan dengan hukum dengan kufur akbar. Adapun kalau datang saja dan bertanya ya kan tentang sesuatu, ya kan, maka hukumnya apa? Tidak diterima salatnya 40 malam 40 hari. Dan itu menunjukkan bahwasanya bukan kufur akbar, kufur asghar. Kalaulah kufur akbar maka akan bukan salat saja yang tidak diterima, tetapi seluruh amalannya hari demi hari, siang dan malam seluruhnya tertolak, bukan cuma salat. Dari situ menunjukkan bahwasanya lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maknanya adalah kufur asghar. Seandainya kufur akbar tentunya tidak diterima seluruh amalannya, bukan hanya salatnya saja. Adapun apabila membenarkan tentang pengklaiman dari tukang sihir tadi tentang ilmu gaib, maka di situ hukumnya adalah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka kufurnya kufur akbar, maka dikatakan inilah yang zahir. Limadha? Li'annahu tasdiqun fi ilmil ghaib. Alasan tentang kufur akbar dan itu yang zahir karena tasdik membenarkan dalam dalam pengakuan dari tukang sihir tadi mengetahui ilmu ghaib. Maka ini kita harus jeli dan harus benar-benar teliti dalam memahami apa yang dirinci oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, biar tidak apa perkaranya tercampur. Biar tidak tercampur, dengan rincian inilah akan terbedakan mana yang termasuk kufur akbar, mana yang termasuk kufur asghar. Taib. Berkata Al-Jami' yang mengumpulkan syarah ini, Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri hafizallahu ta'ala, qala sa'il, law saddaqahu fi hadhil qadiyyah allati sa'alahu anha, law saddaqahu, jikalaulah seandainya orang yang tadi datang kepada tukang ramal, tukang sihir, membenarkan kepada tukang sihir tadi dalam perkara ini saja tertentu, hadil qadiyah, ini qadiyah mu'ayyana, perkara tertentu yang ditanyakan kepada tukang sihir tentang perkara tadi, wa tata'allaku tilkal qadiyah, perkara tertentu tadi berhubungan semisalnya dengan apa? Dengan pengobatan terhadap penyakitnya atau orang yang sakit dari keluarganya. Kan tapi wa masaddaqahu bidakwa ilmu ghaib. Tapi dia tidak membenarkan tukang sihir tadi dalam pengakuan ilmu ghaib, tidak membenarkannya. Cuma apa? Datang dalam pengobatan terhadap orang yang sakit. Tapi tidak membenarkan dalam pengakuan ilmu ghaib yang diakui oleh tukang sihir, enggak membenarkannya. Ini namanya rincian. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, hadhi mas'alatun juz'iyatun, ini adalah permasalahan juz'iyah. Ini apa? Permasalahan tertentu. Makna juz'iyah adalah apa? Tertentu, sebagian dari permasalahan-permasalahan yang lain, juz'iyah, perkara juz'iyah, perkara yang terkait dengan kejadian tertentu. Ma yalzamu alaiha ma tu'ida, bukan ma tu'adu, ma tu'ida. Ini fi'il madhi mabni majhul. Ma yalzamu alaiha, ma yalzamu ala tilkal mas'alah, apa yang diancamkan padanya dengan kekufuran. Tidak menuntut, tidak berkonsekuensi atas perkara tertentu tadi apa yang telah diancamkan terhadap perkara kekufuran. Beda. Enggak mengena, enggak kena ancaman terkait dengan kekufuran. Nah, kalau cuma masalah juz'iyah seperti tadi, keterkaitan dengan apa? Dengan pengobatan terhadap orang yang sakit. Bukan membenarkan tentang pengakuan ilmu ghaib. Ini bukan mengena perkara yang diancamkan terhadapnya terkait dengan masalah hukum kekufuran. Bal saddaqahu fi anna hadza waqi'un, bahkan pembenaran yang dibenarkan dari orang yang datang tadi kepada tukang sihir tadi ternyata memang nampaknya benar. Ini benar, terbukti. Nah, itu kan. Artinya apa? Pengobatan yang diberikan ternyata terbukti memang apa? Manjur. La annahu ya'lamu ghaib, bukan karena dia itu mengetahui ghaib, tidak. Fi anna hadzal ladzi qad qala wa qa'a. Fi anna hadzal ladzi qala wa qa'a. Sesungguhnya yang dia katakan tadi memang terjadi. Amma annahu yusaddiqu fi ilmil ghaib walau bisababin qadiyatin muayyanatin ya'umu alhaditsu. Adapun jika tadi yang datang kepada tukang sihir membenarkan tukang sihir dalam pengakuan dia tentang mengetahui ilmu gaib, dan sekalipun dalam perkara tertentu saja tercakup keumuman hadis, yaitu apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, yaitu kufur akbar. Kalau walaupun perkara tertentu, tapi membenarkan tentang pengakuan ilmu gaib yang dia khabarkan, yang dia beritakan. Tapi kalau pengobatan tertentu yang dilakukan oleh tukang sihir, ternyata kok itu yang benar, kenyataannya benar. Ternyata benar. Mempan ternyata penyakitnya sembuh. Nah, itu bukan apa? Ayo. Ya apa-apa. Masalah apa-apanya apa-apa, cuma bukan termasuk kekufuran. Apa-apa tetap masuk apa-apa. Iya benar dipijeti, makanya terus sembuh. Tapi apa-apanya apa? Karena apa-apanya yang perlu ditanyakan adalah apa? Mantra tadi. Nah ini mantra dari doa, dari Al-Quran dan Sunnah, atau mantra mungkin apa? Bim salabim dan yang semisalnya, atau kul kutuk kadal kesit, atau yang semisalnya. Nah itu beda lagi. Atau apa? Yang lainnya. Ngerti kul kutuk kadal kesit? Ngerti kul kul apa kul? Kutuk apa? Kutuk gimana? Ayo pak. Keong itu gak banyak gerak, itu kadal kesit ya. Apa? Gak nyala. Konslet. Marah-marah dia. Taip. Nah seperti itu. Kalau mantra-mantra kejawen ini gak bisa, ya kan? Tapi kalau sifatnya memang dari Al-Quran dan Sunnah, mungkin dipetakan kelurahat atau semisalnya, atau kul a'udzu birabbin nas, atau kul a'udzu birabbil falaq, ini kita gak tahu. Atau mungkin dipetakan sebagian ayat Al-Quran. Makanya harus kita tahu tentang apa yang dia apa? Ya apa nih kok ucap nih apa? Dengan apa? Kadang orangnya juga punya pantangan, tau pantangan? Biasanya kemis gak mau, legi-wagi dan semisalnya gak mau, Jumat atau semisalnya gak mau, punya pantangan. Ngerti pantangan pak? Pantangan itu apa? Iya, larangan mengobati pada hari tertentu. Nah itu termasuk orang-orang yang gak baik, gak boleh seharusnya didatangi seperti itu. Kalau lah didatangi gak harus kufur, cuma gak boleh. Perkaranya yang diterangkan di sini dibedakan kapan terkena hukum kekufuran, kapan tidak. Kalau enggak boleh semuanya enggak, Bu? Enggak boleh. Nah. Cuma memang kadang memang nyata manjur, misalnya rukyanya manjur. Kalau orang Jawa bilang suwuknya manjur. Nanti suwuk. Nah, suwuk itu ya sebulannya manjur. Nah, itu namanya suwuk, orang Jawa bilang disuwuk, disuwukno. Nah, kalau Arabnya mungkin apa, diruqyah, ya kan, dengan bacaan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian nah itu namanya apa, diruqyah, mungkin bahasa Jawanya disuwuk. Nah, ketika kita mau tidur perlu kita apa, meruqyah diri kita biar enggak diganggu setan. Nah itu namanya apa? Ditiupkan kemudian di apa? Nah, dioleskan seluruh badan. Itu kalau kita katakan disuwuk ya bisa. Cuma kalimat suwuk itu rata-rata penggunaan bahasa Jawa untuk orang yang pergi ke dukun. Jadi kalau kita lebih baiknya, lebih selamatnya kalimatnya apa? Dirukyah. Baik. Tadi yang dibedakan adalah tentang kufur dan tidak kufurnya orang yang tadi datang kepada tukang sihir. Ketika membenarkan tentang pengakuan ilmu gaib, lah disitulah kafirnya orang yang mendatangi tukang sihir. Tukang sihirnya kafir, yang datang juga kafir. Nah, ketika membenarkan pengakuan ilmu gaib. Adapun terkait dengan obat-obatan tertentu ternyata kok memang manjur, kemudian dia membenarkan, nah ini perkara lain, walaupun enggak boleh tapi tidak harus apa? Terkena hukum ancaman terkaitannya dengan kekufuran. Allah alam. Baik. Berkata yang bertanya, qala sa'il, yang bertanya melanjutkan perkataannya, al-qawlu bi'anna kufrun asghar. Bagaimana? Benar enggak? Ada yang mengatakan bahwasanya itu kufur asghar, bukan kufur akbar. Fa ajaba, maka belum menjawab, laisa bidhahir. Itu tidak dhahir, kalau kufur asghar bukan dhahir. Dhahirnya kufur akbar, yakni apa? Kufur yang meluruskan dari agama, yakni apa? Kufur yang disebabkan dia mempercayai tentang pengakuan ilmu ilmu gaib. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat nomor 2 catatan kaki. Dinukil dari Syarah At-Tahawiyah. Perhatikan ya ikhwah. Mungkin yang sebagian ikhwah yang belum pernah dengar At-Tahawiyah, di sini maksudnya apa? Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Al-Imam At-Tahawi memiliki matan Aqidah. Kemudian disebut dengan Aqidah At-Tahawiyah. Dan matan yang ditulis oleh Al-Imam Tahawi, Abu Ja'far Tahawi, beliau adalah seorang imam dari kalangan para a'imah yang bermadhab Hanafiyah. Ngerti kan? Memiliki matan dalam akidah. Banyak dari ahlul ilm yang mensarahnya. Sarah yang terkenal adalah dari sarah siapa? Ibnu Abil Iz rahimahullah ta'ala. Adapun beberapa catatan kaki atau sarah-sarah yang sederhana banyak, atau yang panjang juga ada selain dari Ibn Abil Iz, seperti dari Syekh Shalih Ibn Utsaimin. Kalau ta'lik-ta'lik ini banyak dari Syekh bin Bas, dari Syekh Nasir Al-Albani. Ada pun syarah yang dinukil di sini adalah syarahnya Syekh bin Bas, kaset nomor 30. Jadi matan tadi disarah dengan apa? Tidak ditulis tapi dikasetkan kalamnya Syekh bin Bas, kaset nomor 30 bagian ba. Wa qala fi majmu'il fatawa. Dan Syekh bin Bas juga berkata dalam kumpulan fatawa. Kumpulan fatawanya beliau. Siapa yang mengumpulkan? Muhammad As-Su'air. Muhammad As-Su'air. Jilid kedua halaman 221. Beliau mengatakan man atahum wa saddaqahum. Hum ini siapa? Kuhan. Hum kuhan. Para dukun. Jadi pembahasan para dukun dan tukang sihir pembahasannya sama. Arab juga sama, para tukang ramal. Man atahum, siapa yang mendatangi mereka para kuhan? Wasaddaqahum bima yaqulun min ilmil ghaibi fa huwa kafirun. Dan membenarkan para dukun tadi dengan apa yang mereka katakan, yaitu pengakuan ilmu ghaib yang dia tahu, yang dianggap tahu dia, maka yang mendatangi mereka adalah kafir. Perhatikan di sini. Jadi bahaya sekali membenarkan para dukun dalam pengakuan mereka mengetahui ilmu gaib. Ini adalah termasuk kekufuran. Artinya kafir yang mengeluarkan dari agama. Waqala, dan juga berkata beliau Syekh bin Bas pada kaset nomor pada jilid ke-8. Jilid ke-8 kumpulan fatwa beliau halaman 106. Man saddaqahu, yakni tukang sihir atau arraf. Damirhu ini kembali kepada apa? Arraf, tukang ramal. Siapa yang membenarkan tukang ramal dalam dakwah pengakuan ilmu gaib, maka dia kafir. Wa innama hum yukhbiruna an asya'a waqi'ah waqi'atin wa amma ilmul gaib fa ilallah. Hanya saja mereka itu, para dukun, para tukang sihir itu memberitakan perkara-perkara yang memang benar terjadi. Nah, itu mungkin artinya apa? Hal tersebut tidak sampai jatuh dalam kekufuran. Tapi kalau dipercaya dengan pengakuannya tentang mengetahui ilmu gaib, lah ini hukumnya kufur. Ada ilmu gaib adalah perkara yang Allah yang Maha tahu, letak yang Maha tahu, enggak ada yang tahu. Baik, kita lanjutkan. Mas'alatun su'ila rahimahullah ta'ala ma sihatu hadisin sami'tuhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta'allamu sihra wa la ta'malu bihi. Boleh ditanya, ma sihatu hadisin, apa sejauh mana benarnya, sejauh mana sahihnya hadis yang aku pernah mendengarkannya, yang pernah aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada seorang yang pernah mendengar hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, bahwasanya Nabi mengatakan, pelajarilah sihir dan jangan kalian amalkan. Artinya boleh kalian mempelajari sihir, tapi jangan diamalkan. Ini ada orang yang pernah mendengarkan adanya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, pelajarilah sihir, tapi jangan kalian amalkan. Al-jawabu, jawabannya, hadal hadis batilun la aslalah. Hadis tadi yang diceritakan tentang supaya kita mempelajari sihir dan enggak boleh kita amalkan, ini adalah hadis batil, tidak ada asalnya. Tidak ada asal baginya. Apa mana enggak ada asalnya? Berarti palsu. Kalau palsu, maknanya tidak termuat dalam kitabnya Ahlul Ilm yang mereka memuat hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan kitab-kitab yang dijadikan rujukan untuk mengetahui hadisnya Nabi. Enggak ada di sana. Jadi enggak ada asalnya, enggak ada asal usulnya, dikatakan hadis palsu. Wala yajuz ta'allumu sihri, dan tidak dibolehkan mempelajari ilmu, tidak dibolehkan mempelajari sihir. Wala al-amalu bihi, dan juga enggak boleh mengamalkan sihir. Wadzalika mungkarun, perhatikan, sihir adalah kemungkaran. Maka karena kemungkaran enggak boleh dipelajari, enggak boleh diamalkan. Bal kufrun wa dhalalun, bahkan sihir adalah kekufuran dan kesesatan. Waqad bayyanallahu inkarahu lis-sihri fi kitabi al-karim. Dan sungguh Allah telah menjelaskan pengingkarannya. Allah telah menjelaskan pengingkaran sihir tadi dalam kitabnya yang mulia, Al-Quran. Fa'udaha subhanahu anna sihra kufrun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan dan menjelaskan bahwasanya sihir adalah kekufuran. Wa annahu min ta'limi syayatin. Sesungguhnya sihir adalah dari pendidikannya syaitan. Dari didikan syaitan. Syaitan yang mengajarkannya. Perhatikan ya di sini. Dan terkaitan dengan masalah sihir ini dan perdukunan ini, ya kan, tidak asing, walaupun yang mengamalkan dan yang mengajarkan dan yang memakai ternyata orang-orang yang dikenal dengan orang-orang yang sudah masuk dari kalangan orang-orang yang modern, dari pemain sepak bola, ya kan, dari pelatihnya, dari apa, grup klubnya. Nah, kiai itu nama saja, tapi kalau memang amalannya dukun, ya sama saja. Iya, tapi kalau walaupun dia bukan dukun yang menurut keyakinan dia, tapi dia ternyata mempelajari ilmu sihir, ya sama saja. Maka kita harus tahu tentang sihir biar kita tahu siapa orang yang sebagai tukang sihir, walaupun dinamai apapun namanya. Kalau dia kiai pun, kalau dia mengklaim ilmu gaib, ya sama saja hukumnya, yang percaya ya kafir. Kiainya kafir, yang mempercayainya kafir, sama saja. Mungkin kiai pun bisa juga kafir. Iya, tapi kiai pun bisa kafir walaupun enggak dukun. Walaupun namanya bukan dukun. Apa kiai enggak boleh kafir? Bisa kafir kalau dia memang diantaranya apa? Kekufurannya sebabnya apa? Mengklaim mengetahui ilmu, ilmu gaib. Ilmu gaib. Bahkan itu lebih parah daripada orang yang mengaku dukun. Kalau dia mengaku dukun, lebih ringan bahayanya. Kalau mengaku kiai, bahayanya apa? Merajalela kayak wabah. Kenapa kayak wabah? Kayak bencana alam. Kenapa? Karena disebut kiai, maka semua orang mempercayai. Kalau dukun, nah ini beda lagi. Yang datang mau sebagian orang, tapi kalau sudah kiai yang datang mah bisa jadi ribuan orang. Bahkan dimuliakan. Nah, bahkan mungkin diangkat sebagai wakil presiden. Digandeng sebagai calon orang yang mencalonkan presiden dan wakilnya adalah kiai. Biar pengikutnya apa? Banyak. Ternyata apa? Cuma tukang sihir hakikatnya. Maka kafir pun ya, hukumnya ya kafir, mau bilang apa lagi? Dia mengklaim mengetahui ilmu gaib. Jadi bukan uzur, bukan alasan yang kemudian katanya saya bukan datang kepada dukun. Nah, dukun itu cuma sekedar nama. Sekarang yang penting hakikat, hakikatnya. Dinamai kiai pun enggak ada artinya, bukan merubah kenyataan. Nah, kalau itu sekarang ini banyak orang-orang yang seperti klub sepak bola. Nanti mendatangkan siapa? Dukun yang terkenal. Biar bisa menggiring bola kepada lawannya. Kalau benar-benar bisa, ya kan? Bisa jadi dikalahkan 100 gol kalah. Mau bilang apa? Mau dibawa sana. Bawa sama jinnya. Nah itu, perhatikan. Baik. Jadi termasuk itu pendidikannya syaitan. Pengajarannya syaitan. Sihir tadi maka dikatakan kufur. Waqaddammahum Allahu waqaddammahumullahu ala dzalik. Hum a'dauna. Hum siapa di sini? Telah seliru. Syayatin. Waqaddammahumullahu ala dzalik wa hum a'dauna. Para syayatin adalah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah musuh-musuh kita. Bagaimana kita mengambil ilmu dari musuh? Nah, ahlul bidah juga musuh, enggak boleh kita ambil ilmu dari ahlul bidah. Ya kan? Dan ahlul bidah tidak amanah. Dia akan meniupkan bidah-bidahnya ke telinganya anak-anak kita. Kita enggak boleh. Tsumma bayyana anna ta'lima sihri kufrun. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwasanya ta'lima sihir. Ta'lim allama yu'allimu ta'lim, mengajarkan sihir adalah kufur. Kalau ta'lim mengajarkan, ta'allumu mempelajari. Ta'lim mengajarkan, ta'allumu mempelajari. Jadi mengajarkan sihir adalah kufur. Wa annahu yadurru wa la yanfa, dan sungguh sihir adalah bermadarat dan tidak bermanfaat. Fal wajibu al-hadharu minhu, maka yang wajib adalah mengambil kewaspadaan dari sihir. Paham Pak Rahmat? Maaf, paham? Ayo. Taib, li'anna ta'alluma sihri kulhi atau kullahu? Hah? Kullahu, kenapa kok kullahu? Ayo. Lagi daripada ta'allum. Karena mengajar, karena mempelajari sihir seluruhnya adalah kufur. Waliyadz akhbara anil malakaini annahuma la yu'allimani annasa sihra hatta yaqula lil muta'allim innama nahnu fitnatun fala takfur wa ulima anna kufrun wa dhalalun. Dikarenakan ini Allah memberitakan tentang dua malaikat bahwasanya keduanya tidaklah mengajari manusia sihir sampai keduanya berkata kepada orang yang belajar, sesungguhnya kami ini cuma fitnah, maka kamu jangan kafir. Maknanya sihir adalah kekufuran dan kesesatan. Baik. Dan ini penjelasan tentang tafsir ayat ini bisa dilihat nanti pada kitab-kitab tafsir yang lain lebih panjang. Mas'alatun itu bisa ditutupkan enggak? Panas. Baik. Mas'alatun su'ila kaifa yusharu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu yaqulu lahu wallahu ya'simuka minan nas. Bagaimana yusharu wa yatalaqqal wahya an rabbihi wa yuballighu dzalika lil muslimin fa kaifa yablughu fa kaifa yuballighu wa huwa mashhurun wa qulul kuffar wal musyrikin in tattabi'una illa rajulan mashhura narju idhaha wa bayan hadhihi syubhat. Permasalahan beliau ditanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikhabarkan bahwasanya beliau tersihir. Sedangkan Allah SWT berfirman tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menegaskan wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu dari manusia. Allah menjaga kamu dari manusia. Sementara beliau ternyata tersihir. Jadi nampaknya apa? Ada sisi pertentangan. Beliau dikhabarkan oleh Allah bahwasanya Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dari manusia. Sementara ternyata disihir. Dan tukang sihir juga manusia. Ini bagaimana? Ini akan dijelaskan dan ini panjang. Dan bagaimana beliau tersihir? Sedangkan beliau adalah mendapatkan wahyu dari Rabbnya. Menerima wahyu dari Rabbnya. Dan juga beliau terbebani untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaum muslimin. Dan bagaimana dia menyampaikan sementara dia tersihir? Bagaimana yubaliku bahwa mashurun? Bagaimana maka bagaimana beliau menyampaikan tabligh ini sedangkan beliau tersihir? Dan perkataannya orang-orang kafir dan musyrikin bahwasanya kalian tiada lain mengikuti seorang laki-laki yang tersihir. Padahal Nabi bukan tukang sihir dan bukan orang yang tersihir. Ini tuduhannya sahabat, tuduhannya kufar dan musyrikin. Kalian itu wahai para sahabat cuma mengikuti lelaki yang tersihir. Narju idhaha, kami minta, kami mengharap penjelasan tentang ayat ini atau permasalahan ini, dan kami mengharap penjelasan tentang syubhat ini. Apa makna syubhat? Kerancauan dalam masalah ini. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia sementara beliau tersihir. Tukang sihirnya manusia. Allah menjelaskan bahwasanya beliau menyampaikan wahyu kepada kaum muslimin. Bagaimana dia tersihir? Juga orang-orang kafir dan musyrikin mengklaim bahwasanya kalian wahai para sahabat mengikuti tukang, mengikuti orang yang tersihir. Nah, jadi maunya kufar dan musyrikin, kamu yang kamu ikuti adalah orang yang tersihir. Jadi apa yang dia ucapkan itu adalah karena apa? Karena pengaruh si sihir. Jadi cuma ngigo, ngelantur, tersihir gitu. Enggak benar. Ini ejekannya kufar dan musyrikin kepada para pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sobat ini ditepis dan dijelaskan? Fa ajaba, maka beliau menjawab, "Hadza sabata fil hadis sahih wa indama istaqarra al-wahyu wastaqarrat ar-risalatu wa qamat dalailun nubuwah wa sidqir risalah." Wa nasarallahu nabiyahu 'alal musyrikin wa adzallahum ta'arrada lahu shakhsun minal yahud yud'ah Labid bin al-Aqsam fa 'amila lahu sihran fi mistin wa mishatatin wa jaffital ati dzakaril nakhl fa sara yukhayyalu ilai annahu fa'ala ba'd as-sayy ma ahlihi wa lam yaf'alhu. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir ini sabit. Artinya tentang khabar bahwasanya Rasulullah tersihir adalah sabit. Bukan cerita dusta tapi benar. Hal ini tersebutkan dalam hadis yang sahih. Dan ketika wahyu telah istiqrar, risalah, yakni apa, misi kerasulan benar-benar telah istiqrar. Mana istiqrar ini apa? Benar-benar Rasulullah telah menerima wahyu dan benar-benar beliau terutus sebagai seorang rasul dan tegak bukti-bukti kebenaran kenabian beliau dan tegak tentang kebenaran beliau sebagai seorang rasul, dan Allah menolong nabinya, membela nabinya atas orang-orang musyrikin, dan Allah menghinakan musyrikin. Di saat itulah taradallahu saksun. Nah, di sini, di saat itu, di saat keberadaan nabi sebagai seorang rasul, wahyu benar-benar telah turun, Allah membela nabinya, memenangkan atas musyrikin, menghinakan musyrikin. Dari situ taradallahu saksun wal yahud. Kemana taradah? Ada seorang dari Yahudi yang sudah mulai untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan seorang yang bernama Labid Ibnul Asom. Apa gangguan yang dilakukan? Membikin sihir. Fa'amila lahu sihrah. Nah, yakni membikin sihir dikenakan terhadap Nabi. Di mana? Bimistin wa misatotin wajafin tol'ati dzakaril nakhl. Yakni ditaruh di mana? Di apa? Di sisir, dan juga rambut taruh di mana? Di tol'ati dzakaril nakhl. Enggak, di ujung sana loh. Di nakhl itu apa? Kurma. Jadi di kayak di bunganya kurma situ. Kurma yang jantan, bunga yang jantan di sana. Maka dengan prakteknya si Yahudi tadi, Nabi ternyata apa? Terpengaruh, apa namanya itu? Pengaruh sihir mengenai Nabi, sehingga terbayangkan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukan sebagian perkara bersama keluarganya, maksudnya istrinya, sedangkan tidak melakukan apa-apa. Lakin lam yazal bihamdillahi ta'ala akluhu wa syu'uruhu wa tamyizu ma'ahu fima yuhadisu bihin nasah. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi tersihir, beliau senantiasa dengan segala puji bagi Allah Ta'ala, akal beliau, syu'ur, syu'ur itu apa? Perasaan beliau, tamyiz, apa? Tamyiz ini sikap kenormalan beliau, tamyiz sikap keterjagaan beliau, tamyiz itu bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, tetap masih terkondisikan normal, masih ada bersama beliau dalam apa yang beliau ceritakan kepada manusia tentang hukum-hukum syar'i, tentang syariat. Dalam kondisi tersihir, beliau menyampaikan hukum syar'i, dalam menyampaikan perkara yang dibutuhkan oleh umat berupa syariat ini, tetap kondisinya normal. Wa yukallimun nasa bil haq, dan juga berbicara kepada manusia dengan kebenaran. Alladzi awhahu Allahu alaihi ilaihi, yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Lakinnahu ahassa bisa'in athar alaihi ba'dal athar ma'anisa'ihi. Akan tapi dia ini merasakan ahassa yuhissu ihsas. Apa makna ihsas? Ahassa yuhissu ihsas. Akan tapi beliau apa? Terasa dengan sesuatu yang mempengaruhi beliau, artinya berpengaruh dalam sebagian pengaruh yang keterkaitannya dengan hubungan dia dengan istrinya. Ini ada pengaruhnya, enggak normal. Tapi keterkaitan dengan akal, ya kan, tetap masih normal. Keterkaitan dengan akal dan apa? Seperti apa? Seperti perasaan, dan membedakan antara yang hak dan batil tetap normal, enggak terganggu. Ketergangguannya terkait dalam masalah sebagian perkara yang terkait dengan hubungan beliau dengan sebagian istrinya. Kama qalat Aisyah, itu sebagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, innahu kana yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala ba'dus syai' fil baiti ma ahli wa huwa lam yaf'alhu. Sebagaimana pernyataannya Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam dulu terbayangkan kepada beliau bahwasanya beliau itu melakukan sebagian perkara di rumahnya bersama keluarganya, sedangkan dia pada hakikatnya enggak melakukan apa-apa. Faja'ahul wahyu min rabbih, maka di saat itulah datang wahyu dari Rabb-nya Azza wa Jal biwasitati Jibril alaihi salam fa akhbarahu bima waqa'. Di saat itulah datanglah wahyu dari Rabb-nya dengan perantara Jibril alaihi salam, maka Jibril memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang terjadi. Yang terjadi keterkaitan dengan tidak kenormalan, tidak biasa sebagaimana yang sebelumnya, ya kan, hubungan dengan istrinya kok nampaknya enggak sesuai dengan yang biasanya. Ini diberitahu apa yang terjadi, baba asa man istakhraja dzalika syai' min bi'rin li ahadil anshar, maka Rasulullah mengutus seseorang untuk mengeluarkan sesuatu tadi di sumur seseorang dari kalangan Anshar. Fa'atlafahu atlafa yutlifu, maka orang Anshar, maka seorang yang tadi diutus untuk mengeluarkan sihir tadi dari sumur yang dimiliki oleh seseorang dari kalangan Anshar, maka diambil sihir tadi, fa'atlafahu, dimusnahkan sihirnya, dimusnahkan, atlafa yutlifu, dimusnahkan. Abu Muslim bangun, keretanya datang. Wazala anhu bilhamdillah taala, dengan demikian hilanglah dari beliau sallallahu alaihi wasallam pengaruh sihir setelah diketahui, didapatkan apa? Didapati sihir tadi, alat untuk mensihir didapati, kemudian dimusnahkan. Dengan demikian hilanglah dengan segala puji miliknya Allah taala, hilang dari beliau pengaruh sihir tadi. Wa dzalikal athar wa anzala, fa'azala anhu dzalikal athar, pengaruh yang tadi tidak baik tadi maka hilang. Wa anzala alaihi subhanahu suratai al apa muawidataini faqara'ahuma wa zala anhu kullu bala'in, maka Allah SWT menurunkan pada beliau sallallahu alaihi wasallam dua surat yang sering kita baca, apa, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Dua surat inilah dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam keduanya, dan hilang darinya seluruh balak, seluruh musibah yang keterkaitan dengan pengaruh sihir, hilang semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda keterkaitan dengan dua surat ini, matawadha almutawiduna bimislihima, yakni orang-orang yang minta perlindungan dengan Allah dengan membaca dua surat tadi itu pokoknya ampuh, enggak ada yang semisal dengan keduanya, ampuh enggak ada yang semisal dengan keduanya. Mabum? Nah, mungkin ketika kita mimpi buruk atau ngelindur ngigau, ya kan, seolah-olah dikejar-kejar apa, nah, sesuatu yang mengerikan dan semisalnya, kemudian kita terjaga, maka dibacalah dua surat ini insyaallah, ya kan, biidznillah, kemudian menjadi tenang, tidur lagi, dan kalau bisa pindah tempat tidur, dan juga bantalnya bisa dibalik dan yang semisalnya, kalau bisa ya pindah tempat tidur, sebabnya apa, pindah dan semisal, dan kalau bisa dengan juga apa, wudu dan sholat, maka dengan demikian insyaallah akan hilang. Walam yatartab ala dalika syai'un mimma yadurun nasa au yukhillu birrisalah au bilwahyi, yakni keterkaitan dengan masalah sihir yang mengenai beliau sallallahu alaihi wasallam dari Labid bin al-Asam tadi tidak membahayakan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mungkin berbahaya kepada manusia. Nah, kalau orang lain terbahayakan dengan sihir yang mungkin ya, sampai enggak sadar, tapi beliau enggak sejauh itu. Wa au yukhilu, enggak sampai membahayakan, artinya enggak mencederai tentang misi kerasulan yang dibebankan kepada beliau dari Allah SWT dengan menyampaikan wahyu. Artinya apa? Misi kerasulan enggak tercederai. Tetap normal. Wallahu jalla wa ala asamahu minan nas mimma yamna'u wusulal risalah wa tablighaha. Dan Allah jalla wa ala menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam, menjamin beliau sallallahu alaihi wasallam dari gangguan manusia dalam perkara apa? Dari perkara apa-apa yang bisa menghalangi sampainya misi kerasulan dan menghalangi tablik itu terjaga. Tablik tetap enggak akan bisa dihadang oleh siapapun orangnya. Sampainya misi kerasulan enggak mungkin terhadang oleh siapapun yang menghalanginya. Inilah yang dikatakan bahwa yaitu wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga engkau wahai Muhammad dari gangguan manusia. Gangguan itu yang enggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Ya kan, setan pun enggak akan mampu misi kerasulan. Nah, sampainya syarat ini kepada hamba Allah, kepada umatnya Muhammad, adalah enggak bisa terhalangi oleh siapapun yang mau menjaga di hari itu. Tetap lanjut misi kerasulan, tetap lanjut. Adapun perkara-perkara yang terkaitannya mengganggu kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini wajar, seperti sakit, seperti luka, dan yang semisalnya, ini perkara-perkara yang wajar. Mungkin kadang-kadang keselio tarulah, ya, perkara yang bukan maksum dalam perkara tersebut. Mahum? Enggak maksum. Tapi maksum adalah dari sisi apa? Gangguan manusia menghadang tersebarnya misi kerasulan, inilah yang enggak mungkin bisa dihadang oleh siapapun, tetap jalan, enggak mungkin terbunuh. Ini akan dilanjutkan penjelasan oleh Syekh bin Baz lebih panjang, dan insya Allah lebih gamblang, dan insya Allah akan kita ikuti pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.